Tukaya ikaramu, urusumba umya. Tukaya ikaramu, namushiro meka. Tukaya ikaramu, urusumba umya. Tukaya ikaramu, nama mutame. Tukaya ikaramu, urusumba umya. Tukaya ikaramu, namushiro meka. Ibisebo, iya golide, gemilonga.